Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat perjuangan Mahkamah Konstitusi untuk bisa kembali dipercaya dan berwibawa di mata publik sangat berat, bahkan menjadi beban tambahan di tengah overload-nya tugas pokok serta fungsi lembaga penegak konstitusi tersebut. Menurutnya, jika dinilai secara kredit poin, perjuangan MK untuk kembali dipercaya dan berwibawa tidak berangkat dari titik nol tetapi dari titik minus. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, mengapa Bapak menilai MK memperoleh poin minus? Kepercayaan publik itu ke titik nadir, ke nol lagi ketika Akil ditangkap gitu. Tapi setelah itu jadi minus gitu. Mereka sekarang mulainya startnya itu dari minus, bukan dari nol lagi gitu. Dengan kasus sekarang ini gitu. Lantas apakah kasus tangkap tangan Akil Muchtar bisa dikatakan sebagai faktor dominan dibandingkan faktor-faktor lainnya? Ya, sayangnya kasus Akil ini muncul gitu loh. Kenapa? Sebetulnya orang sudah tidak mulai tidak lagi mempersoalkan, ya udahlah orang partai juga nggak apa-apa asal dia bisa melepaskan afiliasi kepartaiannya gitu. Tapi kasus Akil membuktikan bahwa keinginan itu atau harapan itu masih mimpi gitu. Artinya apa? Kalau mau drastis, seluruh komisioner bikin keputusan mundur semua diganti yang baru sama sekali gitu. Tetapi itu juga bukan jaminan bahwa nanti komisioner yang terpilih itu akan lebih baik gitu, sama aja kalau menurut saya gitu. Sayang ya Pak, padahal MK awalnya sudah dianggap sebagai rumah baru terkait perkara sengketa pemilu kada ya? Iya, rumah baru udah banyak tikusnya juga gitu. Urusannya kan urusan duit juga gitu. Kalau kita balikin, tetap aja gitu. Rumah lamanya juga banyak tikusnya juga. Pokoknya ini sama aja mau di MA, mau di MK. Menurut saya emang tikusnya dibersihin dulu gitu. Caranya ya mau rumah lama, rumah baru, tikusnya aja dibersihin dulu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.